بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. Kita telah memasuki bab kedua dari kitab Tauhid, bab Fadl Tauhid wa ma yukaffiru min adh-dhunub, fadilah atau keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang terhapus dikarenakan tauhid. Padanya dalil Al-Quran yang kita telah bahas namun belum selesai secara tuntas, yakni pendalilan pertama pada surat Al-An'am ayat ke-82. Qaulullah ta'ala alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Orang-orang yang beriman, walam yalbisu, dan mereka tidak mencampurkan imanahum, keimanan mereka, bidzulmin, dengan kedzaliman. Yang telah dibahas bahwa bukan sekedar kedzaliman biasa, melainkan kedzaliman pada ayat itu adalah kedzaliman yang besar. Ala wa huwa asyirku billah. Sehingga maknanya kedzaliman pada ayat itu adalah kesyirikan kepada Allah. Maka orang yang beriman dan tidak campurkan keimanan mereka, ketauhidan mereka dengan kesyirikan sedikitpun, ulaika, maka mereka itulah kata Allah, lahumul amnu, akan mendapatkan keamanan. Wahum muhtadun, selain itu mereka juga tergolong orang-orang yang diberikan petunjuk. Kita sampai pada penafsiran ulaika lahumul amnu. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan. Maka di sana ditanyakan, apabila dia telah terlepas dari bentuk kedzaliman, sebagaimana ayat tadi, dia akan mendapatkan keamanan. Lakin hal huwa amnun kamil? Nam. Akan tetapi, apakah berarti dia mendapatkan keamanan yang sempurna? Apakah demikian? Maka Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah yang mengangkat pertanyaan tadi, beliau pun yang memberikan atau mengajarkan kepada kita jawabannya. Kata beliau rahimahullah, innahu in kana al-iman kamilan lam yukhalithu ma'siyah fal amnu amnun mutlaq ay kamilun. Yakni apabila seseorang telah memiliki keimanan yang sempurna, dan keimanan sempurna tadi tidak tercampuri sedikit pun bentuk-bentuk kemaksiatan, nam fal amnu amnun mutlak, maka berarti dia telah mendapatkan keamanan yang jenisnya amnun mutlak. Apa maknanya amnun mutlak? Yakni kamilun, keimanan yang sempurna. Nam, dia telah dapatkan keimanan yang sempurna. Maka kita telah dapatkan istilah amnun mutlak. Antum berikan tanda. Wa idza kana al-iman mutlaqul iman ghairu kamil falahu mutlaqul aman. Maka tatkala dia memiliki keimanan yang mutlaku iman, yang dengan itu maknanya adalah ghairu kamil, imannya tidak sempurna, maka baginya mendapatkan mutlakul iman, kemutlakan mutlakul aman, mendapatkan kemutlakan keamanan. Maka di situ kita dapatkan istilah yang kedua, mutlakun iman. Antum berikan tanda pula. Yang pertama amnun mutlak, yang kedua mutlakun iman. Yang pertama amnun mutlak berarti iman, keamanan yang sempurna. Sedangkan yang kedua mutlaku iman berarti keamanan yang memiliki kekurangan. Mutlaku iman atau mutlakul aman, maka berarti dia memiliki keamanan yang sifatnya padanya kekurangan. 6. Maka beliau berikan contoh. Misalu dalik murtakibul kabirah, pelaku dosa besar. 6. Setiap pelaku dosa besar, aminun minal khulud finnar, dia dapatkan keamanan dalam bentuk al-khulud finnar, dia tidak kekal di dalam api neraka. Prinsip ahli sunnah, orang yang melakukan dosa besar, maka dia aman dari sisi tidak kekal di dalam an-nar. Wa ghairu amin minal azab, tapi dengan itu bukan berarti dia aman dari azab. Bisa dipahami? Dia tidak kekal, tetapi bukan berarti dia aman dari azab. Artinya pelaku dosa besar terazab, walaupun tidak kekal, yang pada akhirnya nanti dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mentaskan dari neraka, dan Allah jalla wa'ala dengan rahmatnya masukkan dia ke dalam jannah. Kenapa? Karena pelaku dosa besar belum keluar dari keislaman. Perlu dipahami bahwa pelaku dosa besar bukanlah kafir. Jangan disalahartikan. Orang yang melakukan dosa besar berarti kafir. Tidak demikian menurut prinsip ahli sunnah wal jamaah. Tetapi dia dalam kondisi yang bahaya. Nah, tapi untuk dikatakan dia keluar dari lingkaran Islam alias kafir, maka tidaklah demikian menurut ahli sunnah selama dia yang melakukan dosa besar tadi tidak menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, pelaku dosa besar dalam bentuk zina, ada orang muslim melakukan zina, dia muslim. Nah, selingkuh, zina. Nah, maka dia telah lakukan dosa besar. Maka dia terancam dengan azab an-nar. Apakah dengan itu kemudian dia kekal di dalam an-nar selama-lamanya? Maka kita katakan menurut prinsip ahli sunnah tidak demikian. Berarti dia apa? Mutlakul aman, mendapatkan mutlak keamanan, yang berarti keamanannya berkurang disebabkan dosa yang telah dia lakukan. Selama pelaku dosa besar tadi, sebagai contoh misal zina, pezina, tidak menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Dia tidak mengatakan bahwa zina itu adalah halal. Tidak sampai dia berpendapat atau berprinsip bahwa zina itu halal. Kalau sudah kondisinya demikian, maka lebih parah lagi. Bisa-bisa mengeluarkan dirinya dari keislaman karena apa? Merubah dari apa yang telah Allah tetapkan bahwa zina haram, kemudian dia katakan halal. Walaupun dia tidak berzina. Lebih parah karena apa? Merubah hukumnya Allah. Minum khamar, dosa besar. Orang muslim yang minum khamar dengan kelemahan imannya, terpengaruh lingkungannya, atau menganggapnya itu adalah minuman untuk menghilangkan kesusahan dan sebagainya, dia akhirnya minum khamar, maka dia terjatuh kepada perbuatan dosa besar dan dia terancam dengan azab, tentunya dengan azab yang tidak kekal selama dia tidak menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, tidak menyatakan bahwa khamar halal, dan demikian seterusnya dan seterusnya, riba, sekian bentuk-bentuk dosa besar. Maka dia dikatakan mutlakul aman. Mutlakul aman maknanya imannya berkurang. Beda dengan yang pertama tadi, iman yang sempurna. Amnun mutlak. Jadi tinggal dibalik tetapi beda maknanya. Yang pertama amnun mutlak artinya iman yang sempurna. Sedangkan yang kedua mutlakul aman, yakni iman yang berkurang. Sebagai contoh, pelaku dosa besar, dia tidak kekal di dalam api neraka, dia mendapatkan keamanan yang sifatnya global, tapi bukan berarti dia aman dari azab Allah. Bal huwa tahtal masyiah, bahkan dia di bawah kehendak Allah. Apa maksudnya tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah? Yakni artinya jika Allah berhak untuk mengadab, mau mengadab dia, Allah akan adab dia. Tapi sebaliknya ketika dengan rahmatnya kemudian tidak jadi Allah adab, disebabkan karena rahmatnya, maka bisa jadi semua berlangsung dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tahtal masyiah. Berdasarkan ayat Al-Qur'an pada surat An-Nisa, tepatnya ayat ke-116. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Sungguh Allah tidak akan ampunkan dosa kesyirikan. Allah tidak akan ampunkan pelaku kesyirikan yang sampai datang ajalnya dia belum bertaubat. Demikian maknanya. Yang berarti jika ada orang yang mengaku muslim melakukan kesyirikan, kemudian dia masih ada umur padanya, dia sempat bertaubat dengan taubatan nasuha, maka Allah Subhanahu wa taala ghafur rahim, Allah itu bisa mengampuni. Dengan sifatnya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang, melihat hamba tadi bersungguh-sungguh di dalam taubatnya, dia sesali kenapa selama ini dia melakukan perbuatan itu. Karena ketidaktahuannya, karena pengaruh lingkungannya, dan sebagainya. Maka yang dikatakan di sini, Allah tidak akan ampunkan dosa kesyirikan ketika pelakunya tatkala datang ajalnya belum bertaubat. Ini terkait dengan kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sedangkan dosa selain kesyirikan, yaghfiru, Allah akan ampunkan, liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Yakni tahtal masyiah. Jika Allah berhak untuk mengampuni, diampuni. Jika Allah tidak berhak mengampuni, harus dibayar, harus dibalasi dengan azab, maka harus dilangsungkan proses itu kepada hamba tadi. Naam. Wa hadhihi al-ayah qalaha Allah tabaraka wa ta'ala hakaman baina Ibrahim wa qaumih. Terkait ayat itu, An-Nisa ke 116 itu, Allah Jalla wa'ala firmankan terkait dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan kaumnya. Ketika Ibrahim alaihissalam katakan kepada mereka, kaifa wa kaifa akhafu ma asyraktum, bagaimana aku takut terhadap apa yang kalian sekutukan, apa yang kalian sembah selain Allah, bagaimana mungkin aku takut, yakni aku tidak takut sama sekali. Sampailah pada firman Allah Subhanahu wa taala, in kuntum ta'lamun, jika kalian itu memang tahu. Pada surat Al-An'am ayat ke 81. Pernyataan Ibrahim alaihissalam kepada kaumnya, kepada masyarakatnya. Wa qala ta'ala, maka Allah firmankan pada pendalilan tentang bab ini, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, sampai akhir ayat Al-An'am ke 82. Dan bisa pula kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah bahwa itu adalah perkataan Ibrahim alaihissalam. Perkataan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang diabadikan oleh Allah ketika beliau memberikan penjelasan kepada kaumnya. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum, ada pendapat yang menyatakan bahwa itu perkataan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dalam maksud memberikan keterangan kepada umatnya. Walihada qala ba'daha, maka oleh karenanya Allah Jalla wa'ala katakan sesudah ayat itu, sesudah ayat 82 tadi, tersebut pada ayat ke-83, watilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih. Demikianlah kata Allah Subhanahu wa ta'ala, hujjah kami, hujjah kami. Naam. Atainaha Ibrahim, kami berikan hujjah tadi kepada Ibrahim alaihissalam ala qaumih, ketika Ibrahim menghadapi kaumnya. Maka penegasan dan pembenaran dari Allah apa yang dikatakan oleh Ibrahim tadi, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Maka ada dua pendapat terkait dengan Al-An'am tadi ke-82. Walhasil dari ayat itu menyebutkan fadilah bagi orang yang bertauhid, ulaika lahumul amnu, maka mereka akan mendapatkan keamanan. Asy-Syaikh Ibn Utsaimin rahimahullah masih melanjutkan makna ayat, bil amni ulaika lahumul amnu. Allah berikan keamanan. Kata beliau, kata aman pada ayat tadi adanya huruf al, al amnu. Kata beliau, al di situ menunjukkan jenisnya. Walihada fassarna al amna bi annahu imma amnun mutlak wa imma mutlakun aman. Sehingga dengan itu kami menafsirkannya keamanan pada ayat itu bisa berarti keamanan yang sempurna, amnun mutlak, wa imma mutlaku amnin, bisa jadi keamanan yang berkurang. Bisa jadi keamanan yang sempurna, bisa pula keamanan yang sifatnya berkurang. Hasbat zulmi alladhi talbasu bih. Semua tadi bisa terjadi atas kedzaliman yang mencampurinya. Berdasarkan atau sesuai dengan kedzaliman yang bisa menodai dari ketauhidannya. Kalau dia bisa jaga tauhidnya seterusnya istiqamah, bersih, murni, maka dia akan mendapatkan keimanan yang sempurna. 6. Tetapi tatkala tergores dalam bentuk kedzaliman, 6, maka sesuai dengan kadar kedzaliman yang mempengaruhinya, sehingga keamanan tadi pun akan berkurang. Kemudian beliau katakan, menjelaskan penghujung ayat, wahum muhtadun. Fadilah bagi orang yang bertauhid selain jaminan keamanan tadi, maka mereka hum muhtadun. Mereka itulah muhtadun, orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah. Apa maksud diberikan petunjuk pada ayat itu? Kata beliau rahimahullah, fid dunya, diberikan petunjuk di dunia pula, ila syar'illah, petunjuk di dunia, dituntun dia untuk bisa menjalankan syariatnya Allah, bil ilmi wal amal, di mana untuk bisa menjalankan syariat Allah dengan benar adalah dia tempuh, dia titi dengan ilmu yang benar, wal amal, dan setelah dia tahu ilmunya, kemudian dia merealisasikan, dia mewujudkan, dia mengamalkan ilmunya. Ilmu tentang tauhid dan ilmu tentang yang lainnya pula dari ilmu din. Setelah dia tahu, kemudian dia beramal. Ketahuilah orang yang demikian, hum muhtadun. Fal ihtida bil ilmi hidayatun irsyad. Maka memberikan pengarahan atau petunjuk atau hidayah dengan ilmu adalah bentuk hidayah irsyad. Demikian diistilahkan. Orang mengarahkan, menuntun saudaranya, mengajak, mendakwahi, maka dia sedang dalam proses melakukan hidayah irsyad. Hidayah itu namanya petunjuk. Irsyad artinya pengarahan. Mengarahkan orang, mengajak, berupaya. 6. Dituntun saudaranya untuk bisa mengikuti jalan al-haq. 6. Tentunya tidak lepas dari rintangan dan gangguan. Cepat ataupun lambat, semua dilakukan dengan kesabaran. Maka ini dilakukan oleh para rasul alaihimussalatu wassalam dan orang-orang yang beriman yang mengikuti jejak beliau alaihimussalatu wassalam. Wal ihtida bil amal. Kemudian bentuk kedua adalah ihtida, memberikan petunjuk, bil amal, dengan amalan. maka ini dikatakan hidayah taufik. Hidayah taufik adalah hanya wewenang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak satu pun makhluk memiliki hak hidayah taufik. Bisa jadi orang telah didakwahi, diarahkan kepada al-haq, kemudian dia belum tentu bisa mengamalkannya. Sehingga selalu kita meminta kepada Allah hidayah dan taufiknya. Kita meminta hidayah dan irsyad dengan ilmu, kemudian kita pula meminta hidayah dan taufik untuk kita dimudahkan menerima al-haq, mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan, semua dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hum muhtadun fil akhirah ila al jannah. Maka dengan itu mereka ditunjuki di akhirat untuk ditujukan kepada al jannah. Naam. Kama qala Allah taala fi ashabil jahim. Seperti yang Allah Jalla wa'ala kisahkan tentang ashabil jahim, penduduk al-jahim, penduduk an-nar. Allah katakan kepada mereka, uhsyurul ladhina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun. Kumpulkan, kata Allah, alladzina zalamu, orang-orang yang telah berbuat zalim, berbuat kesyirikan, wa azwajahum, bersama dengan azwaj, teman-teman sejawat mereka, kumpulkan mereka bersamanya, kata Allah. Wa ma kanu ya'budun, dan sesembahan yang selalu mereka sembah selain Allah. Wa ma kanu ya'budun, maka tunjukkanlah, fahduhum ila siratil jahim, maka tunjukkanlah mereka kepada neraka al-jahim. Uhsyurul ladhina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun min dunillah. Kumpulkan orang-orang yang zalim bersama teman dekatnya mereka, dan juga sesembahan yang mereka sembah selain Allah, kumpulkan mereka semua, tunjukkan, arahkan mereka kepada neraka al-jahim. Fahadihi hidayatul akhirah, wahiyya lilladhina zalamu ila siratil jahim. Pada ayat itu menunjukkan hidayah yang berlangsung di akhirat untuk pengarahan kepada orang yang berbuat zalim, dituntun, diseret mereka kepada al-jahim. Fayakunu muqabiluha anna alladhina amanu walam yadlimu yahduna ila siratin na'im. Maka tentu yang berseberangan dengan itu, perlawanan dengan balasan pada ayat tadi, adalah bahwa orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, yahduna ila siratin na'im, mereka dituntun, diarahkan menuju jalan an-na'im, jalan yang penuh dengan kenikmatan, yakni al-jannah. Allahumma ja'alna min ahliha. Semoga Allah jadikan kita termasuk dari penduduknya, penduduk al-jannah. Amin ya rabbal alamin. Wa qala katsirun minal mufassirin atas Syekh Ibn Utsaimin, bahwa banyak dari ahli tafsir terkait dengan ayat ulaika lahumul amn menafsirkan annal amna fil akhirah, bahwa keamanan yang akan didapatkan, diberikan kepada orang yang telah bertauhid tadi, adalah di akhirat kelak. Wal hidayah fid dunya, sedangkan wahum muhtadun, mereka diberikan hidayah, yakni itu terjadinya di dunia. Ada, dan dikatakan oleh beliau, banyak dari kalangan ahli tafsir memisahkannya, bahwa kalau keamanan tadi adalah nanti di akhirat, sedangkan diberikan petunjuk itu berarti di dunia. Wassawab annaha ammah, maka yang benar kata beliau bahwa keamanan dan demikian pula yang diberikan petunjuk tadi sifatnya umum, bin nisbah lil amni wal hidayah. Nah, sifatnya adalah umum, fid dunya wal akhirah, baik itu Allah berikan di dunia maupun juga Allah akan balasi di akhirat kelak. Maka pahamlah kita dengan ayat tadi, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, yang benar adalah keamanan dan hidayah tadi berlangsung baik di dunia maupun di akhirat. Dengan dalil ayat tadi, maksudnya alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, surat Al-An'am ayat ke-82 itu, munasabatul ayah litarjamah, adanya keterkaitan korelasi ayat tadi dengan terjemah, dengan judul, di mana judulnya masih kita ingat adalah fadilah orang yang bertauhid, dan dengan sebab tauhid akan terhapuskan dosa-dosanya. Maka keterkaitannya, annallaha asbatal amna liman lam yusyrik, bahwa Allah telah tetapkan keamanan liman lam yusyrik, bagi siapa yang tidak berbuat kesyirikan. Bisa dipahami korelasinya? Nah, walladzi lam yusyrik yakunu muwahhida, maka yang tidak melakukan kesyirikan dialah hamba yang muwahhid, hamba yang bertauhid dengan sebenarnya kepada Allah. Fadalla ala anna min fadailit tauhid istiqrarul amni, maka menunjukkan dari itu semua, termasuk atau di antara fadail at-tauhid, keutamaan dari tauhid, istiqrarul amni, yakni ketetapan, keberlangsungan, keamanan baginya. Kita lanjutkan memasuki dalil yang kedua. Dalilnya dari hadis melalui jalan sahabah yang bernama Ubadah ibnu Shamit. Antum perhatikan, antum alihkan pandangan ke matannya. An Ubadah ibnu Shamit radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhun minhu wal jannatu haqqun wan naru haqqun adqalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Sahabah Ubadah menyebutkan satu riwayat dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man syahida alla ilaha illallah. Kita bahas dulu satu kalimat ini, yang maknanya siapa yang telah bersaksi la ilaha illallah. Berkata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, asy-syahada la takunu illa an ilmin sabiqin, bahwa yang namanya syahadat itu, kesaksian itu, la takun, di mana tidaklah berlaku, illa an ilmin sabiq, kecuali didahului ilmu terlebih dahulu. Nah, buktinya pada ayat Al-Quran Az-Zukhruf ke-86. Illa man syahida bil haq, melainkan orang yang bersaksi dengan benar. Wahum ya'lamun, perhatikan pada kata wahum ya'lamun, dan mereka itu ya'lam, mereka itu mengetahui, mereka itu menunjukkan punya ilmu, sehingga dengan ilmunya tadi mengantarkan kepada persaksian yang benar, syahadat la ilaha illallah. Nah, maka mengantarkan kepada syahadat yang benar adalah telah didahului ilmu sebelumnya. Wa hadzal ilmu qad yakunu muktasaba wa qad yakunu ghariziyan. Di mana ilmu itu adalah diperoleh dengan cara muktasabah, dengan cara proses mencari, meniti. Nah, untuk sampai kepada ilmu yang hak, perlahan dia cari mana ilmu yang hak itu. Nah, sampailah kemudian dengan hidayah dan taufik oleh Allah, dia mendapatkan ilmu yang hak, dia bertauhid, dia berada di atas manhaj tauhid, ada di atas manhaj ahli sunnah. Nah, semua tadi dengan muktasaba, dengan proses mencarinya. Dan bukan hanya itu, tentunya dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qad yakunu ghariziyan, dan bisa pula diperoleh dengan pembawaan. Ghariziyan, yakni pembawaan, naluri, fitrah, mengiyakan bahwa al-ilah yang berhak disembah hanyalah Allah jalla wa'ala. Nalurinya berbicara demikian. Nah, ini ilmu yang sifatnya gharizi. Fal ilmu bi annahu la ilaha illallah ghariziyun. Maka ilmu yang menyatakan la ilaha illallah gharizi, yang sifatnya pembawaan tadi, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, bahwa setiap yang dilahirkan itu adalah dia berdasarkan fitrahnya. Fitrah yang benar, yang suci, pasti menyatakan dialah Allah satu-satunya Rabb yang berhak untuk diibadahi. Allah telah katakan sebelum dia lahir, alastu birabbikum, bukankah aku adalah Rabb kalian? Qalu bala, maka calon-calon manusia tadi telah menyatakan bala, benar ya Allah, syahidna, kami telah bersaksi. Fitrah, gharizi telah menyatakan demikian. Tapi kalau ternyata setelah lahir kemudian tidak demikian, karena sebab didikan dan pengaruh dari kedua orang tuanya yang kufar, maka kemudian tertutupilah fitrah yang suci tadi. Nah, maka yang menjadikan dia Yahudi, menjadikan Nasara, Majusi, kufar, di antara faktornya adalah kedua orang tuanya. Tertutupilah fitrah yang bersih. Wa qad yakunu muktasabah, di mana ilmu itu juga diperoleh dengan cara mencarinya. Dzalika bi tadabburi ayatillah wa tafakkuri fiha. Yang demikian tadi diperoleh dengan tadabbur, memperhatikan ayat-ayat Allah, merenunginya, terketuk hatinya ketika disampaikan, diperdengarkan ayat kepadanya. Nah, sebagaimana sekian kisah dari para sahabah ridwanullahi alaihim ajma'in. Nah, mereka mendapatkan hidayah, masuk ke dalam Islam, di antara sebabnya mereka mendengar bacaan Al-Quran, karena memang mengerti betul-betul terhadap makna tersebut. wa tafakkur fiha, kemudian dia memikirkannya. Nah, demikian pula kenyataan yang terjadi pada pembesar-pembesar kufar. Nah, pada hakikatnya mereka nalurinya menyatakan bahwa Allah dialah Rabb satu-satunya yang berhak diibadai. Akan tetapi dia karena sebab faktor hawa nafsu, faktor kesombongan, faktor kemudian dia gengsi untuk menerima al-haq, maka dia tetap mempertahankan kekafirannya. Wal'iyadu billah. Wala budda an yujad al-ilmu bila ilaha illallah thumma asy-syahadah biha. Sehingga dengan bukti tadi mengharuskan mesti ada ilmu untuk sampai mengakui la ilaha illallah thumma asy-syahadah biha. Kemudian pada akhirnya, pada penghujungnya dia mengucapkan dua kalimat syahadah. Nah, kemudian setelah itu beliau masuk kepada rincian makna la ilaha illallah yang nanti insyaallah taala akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Waktu isya telah masuk, maka itulah yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Yang benar semata-mata datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang salah adalah semata-mata kelemahan diri saya pribadi dan dari syaitan. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Diberikan tanda di tempat kita mengakhiri dari pembahasan tadi untuk mudah mengingatkan pada kajian mendatang.